melanjutkan pelajaran kita di poin yang ke-8, al-ikhtilafu ala rawin fi ziyadatin fi sanadil hadis, perselisihan atas seorang rawi dalam penambahan sanad pada satu hadis. Kita di halaman yang ke-274, kata penulis di sini, faslun minhu, ini bagian dari pembahasan ini. Wa qad yaqa'u mithlu hadzal ikhtilafi 'ala as-sahabi, dan terkadang terjadi perselisihan ini atas seorang sahabat. Ma'a kauni turuki ilaihi mahfudhah, ini jalan ke sahabat ini ma'ruf, mahfudhah yakni sahih atau hasan, rawi-rawinya orang-orang ma'ruf, thiqat, nyambung. Cuman sahabat ini terkadang tabarakallahu fikum menyampaikan hadis yang dia langsung dia dengar dari Rasulullah SAW, atau terkadang juga dia tidak mendengarkannya secara langsung, artinya melalui sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Fayarwihi taratan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam duna wasithah. Maka sahabat ini terkadang meriwayatkan satu hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarwihi bi wasithah. Kemudian riwayat yang lain, sahabat ini juga menyebutkan wasithah, perantara, yakni sahabat lain. Barakallahu fikum. Insyaallah akan ada contohnya. Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara setiap saat dan tidak harus terkumpul semua sahabatnya kemudian beliau berbicara. Kan demikian. Saat di masjid beliau berbicara, orang-orang yang ada di masjid itu yang mendengar langsung menyampaikannya ke orang-orang. Saat di luar masjid, saat beliau di rumahnya, saat beliau di peperangan, saat yang menyampaikannya orang-orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham insyaallah. Baik. Jadi tidak semua ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut semua oleh apa didengar semua oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka terkadang sahabat itu meriwayatkan langsung dari Rasulullah, terkadang pula melalui orang lain dari kalangan sahabat. Baik. Dan ini tidak jadi masalah. Fahada mahmulun alal awal idha kana qad adraka ma haddatha bihi aw alal irsali illam yakun qad adrakahu. Yani barakallahu bikum, ketika sahabat itu meriwayatkan langsung dari Rasulullah, berarti dia mendengarkan langsung dari Rasulullah. Atau terkadang irsal, berarti tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham barakallahu bikum. Wa mursalus sahabi hujjatun wala raib. Sementara mursal sahabat barakallahu bikum tidaklah diragukan. Jadi sahabat ini terkadang mendengar langsung dari Rasulullah, terkadang melalui sahabat yang lain. Wa mursal sahabi hujjah. Yani ketika sahabat itu meriwayatkan tanpa menyebutkan sahabat yang lainnya, ini tetap hujjah. Fakuluhum ridwanullahi alaihim udul. Karena semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udul, orang-orang terpercaya. Tidak lagi dipertanyakan tentang apakah mereka jujur, apakah mereka pendusta, apakah mereka amanah, tidak. Sa'kullu sahabi udul. Barakallahu bikum. Qala Abu Amr ibn Salah, berkata Abu Amr ibn Salah rahimahullahu taala, thumma inna lam na'ud fi anwa'il mursal wa nahwihi ma yusamma fi usulil fiqhi mursalus sahabi. Kemudian kita tidak menganggap fi anwa'il mursali wa nahwihi, di berbagai macam mursal dan yang lainnya, apa yang disebut di dalam usul fiqhi mursalus sahabi. Baik. Mislu ma yarwihi Ibnu Abbas wa ghairuhu, seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, min ahdatsis sahaba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan umurnya masih muda. banyak kejadian-kejadian yang tidak dihadiri oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena demikian, banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh sahabat lain bersama dengan Rasulullah yang tidak dihadiri oleh Ibn Abbas, karena Ibn Abbas masih sangat muda. Baik. Ma Ibnu mislu ma yarwihi Ibn Abbas wa ghairuhu, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat yang muda seperti Anas bin Malik dan yang lainnya. Min ahdatsi sahabati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kejadian-kejadian sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walam yastami'uhu minhu, dan tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Lianna dzalika fi hukmil musulil musnad. Tidak dengar langsung, tapi itu dianggap bersambung al-musul secara hukum al-musnad. Lianna riwayatihim anis sahabati wal jahalati bisahabi ghairu qadiha. Karena riwayatan sahabat dari sahabat yang lain atau dari sahabat ke sahabat yang tidak disebutkan namanya, barakallahu fikum, dan disebutkan namanya, itu tidaklah mengapa. Barakallahu fikum. Seorang sahabat menceritakan bahwa ada seorang sahabat melakukan begini. Nah, barakallahu fikum. Itu tidak mengapa, karena sahabat kullahum udul. Baik. Semua sahabat semuanya udul. Wa mitsaluhu, contohnya. Contoh. Ma akhrajahu al-Bukhari barakallahu fikum fi Fathil Bari min hadis Anas bin Malik. Apa yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Qala qala rajulun min al-Ansar wa kana dhakhman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita tentang seorang dari kalangan Ansar. Orang ini besar tubuhnya, dhakhman. Orang ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan tidak disebutkan siapa orangnya. Barakallahu fikum. Dan orang ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas tidak menghadiri kejadian itu. Paham barakallahu fikum? Anas tidak menghadiri kejadian itu, berkata salah seorang dari Ansar dan orang ini besar, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astati'u sholata ma'aka." Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat bersama dengan engkau karena aku buta." Barakallahu fikum. Fasana ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, maka orang ini pun membuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan dan mengundangnya ke rumahnya. Pada awhila baitihi wa nadhahalahu tarfa hasirin bima. Kemudian orang ini pun mencucikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tikar dengan air. Membersihkannya, tentunya setelah bersih dijemur macam-macam, dijadikanlah alas untuk melakukan sholat di rumah. Barakallahu wa nadhahalahu tarfa hasirin bima'in fa shalla alaihi rak'atain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri jamuannya, undangannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya. Dan setelah itu orang ini pun salat di rumahnya di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat padanya. Paham barakallahu fikum. Karena beliau buta, enggak ada yang menuntunnya ke mana? Enggak ada yang menuntunnya ke rumah ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qad bawa balahul Bukhari, dan hadis ini telah diberi bab oleh Imam Al-Bukhari, bab salatid duha fil hadar. Qala huwa Itban bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Imam Al-Bukhari, bab salatid duha fil hadar, bab salat duha di waktu hadir, di waktu tidak kesana kemari, tidak safar. Yani salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Itban bin Malik ini adalah salat duha. Paham barakallahu fikum. Di riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tidak disebutkan siapa ini orang. Barakallahu fikum. Qalahu Itban bin Malik, ini disebutkan oleh Itban bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu akhrajahu Muslim. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekarang kita tengok hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim barakallahu fikum dalam Syarah Nawawi min hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik juga. Qala haddatsani Mahmud bin Rabi an Itban bin Malik. Barakallahu fikum. Baik, qala haddatsani Mahmud bin Rabi, berkata Anas bin Malik, disampaikan kepadaku oleh Mahmud bin Rabi dari Itban bin Malik. Anas bin Malik sahabat, Mahmud bin Rabi sahabat, Itban bin Malik sahabat. sahibul kisah adalah Itban bin Malik. Qala qadimtul Madinata falaqitu Itban. Baik. Aku masuk berkata Muhammad bin Rabi. Laqitu Itban, aku bertemu dengan Itban bin Malik. Fakultu hadithi hadithun balagani anka, hadis yang telah sampai kepadaku dari engkau. Qala asabani fi basari ba'du syai, aku ditimpa sesuatu pada mataku sehingga aku buta. Fadakarul hadis, yakni Itban bin Malik membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengundangnya ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Rasulullah melakukan salat 2 rakaat dan makan makanan jamuan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dan Itban bin Malik salat di tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mampu untuk mendatangi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jamaah. Pada karena hadis mutawatir. Wa akhrajahu Muslim min wajhin akhar an Anas. Baik, sudah dua jalan. Barakallahu fikum. Dua model. Satu dari Anas langsung barakallahu fikum ke Itban bin Malik mengisahkan tentang Itban bin Malik. Yang kedua, dari siapa? Mahmud ibn Rabi dari Itban bin Malik. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari sisi yang lain dari Anas. Qala haddatsani Itban ibn Malik langsung. Paham barakallahu fikum. Langsung Itban bin Malik. Baik. Haddatsani Itban bin Malik bihi. Fa hadhihi riwayat la tukhalifu ba'daha al-ba'd. Maka riwayatan ini terkadang Anas menceritakan tentang apa? Itban bin Malik. Baik, mengisahkan. Padahal Anas tidak hadir di kejadian itu. Riwayatan yang lain melalui seorang, yakni Mahmud bin Rabi dari Itban bin Malik. Di riwayat yang lain memang dari barakallahu fikum Anas menyatakan haddatsani Itban bin Malik. Paham barakallahu fikum. Yang memungkinkan pada saat dia menceritakan pertama kali memang belum dia dengar langsung dari Itban bin Malik. Barakallahu fikum, melalui orang. Tapi karena Itban bin Malik masih hidup, maka dia memungkinkan untuk dia mendengar langsung hadis itu dari Itban bin Malik. Tapi hadis riwayat la tukhalifu ba'daha al-ba'd. Rawahu Anas kama 'inda al-Bukhari ala sabil al-hikayah. Maka sebagaimana riwayatan al-Imam al-Bukhari, Anas bin Malik mengisahkan tentang kisah itu. Baik. Karena kisah itu tidak didapati oleh siapa? Tidak didapati oleh atau tidak dihadiri oleh Anas bin Malik, menunjukkan ada orang yang menyampaikannya ke Anas radhiyallahu taala anhu. Baik, riwayat yang kedua melalui Mahmud bin Rabi dari Itban bin Malik, ada perantaranya. Riwayat yang ketiga langsung Anas mengatakan telah disampaikan kepada aku oleh Itban bin Malik kisahnya sendiri. Sekali lagi, riwayatan-riwayatan ini tidaklah berselisihan antara satu dengan yang lainnya. Maka diriwayatkan Anas sebagaimana dalam Bukhari melalui sabi, melalui metode pembicaraan menghikayatkan, mengisahkan. Dan hulam yudrik al-waqi'ah, karena Anas pada saat itu tidak menghadiri kejadian. Wasnadahu kama inda Muslim wa bayyana annahu qad sami'ahu min Mahmud ibn Rabi. Riwayat yang kedua di riwayatan Muslim bahwa Anas mendengarnya melalui Mahmud bin Rabi dari Itban. Tsumma sami'ahu min Itban mubasharatan, kemudian Anas mendengar langsung kisahnya Itban dari Itban sendiri. Famithlu hadza la yu'addu ittiraban fi sanad, maka yang seperti ini tidaklah dianggap ittirab, goncang dalam sanad. Beda dengan kalau kondisinya di bawah tabi'in, di bawah tabi'in atau di bawahnya lagi, kondisi rawi begini modelnya. Terkadang dia sampaikan langsung, terkadang melalui orang lain, terkadang mengisahkan tentang sesuatu. Maka itu dikatakan ittirab. Barakallahu fikum. Jadi rawinya tidak memungkinkan untuk dia bisa mengisahkan seperti itu. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tentang lemahnya hafalan dia, makanya karena muktarib, goncang, tak goyang. Dia goncang dia. Barakallahu fikum. Tapi kalau itu pada sahabat, maka tidaklah dianggap itu kegoncangan atau kelemahan. Tapi itulah satu yang terkadang sahabat itu mendengar langsung, terkadang juga tidak mendengarkannya secara langsung. Ini pada saat dia sampaikan yang pertama kali, dia belum mendengarnya secara langsung.